Bisa di anu toh. Dipisah wae iku. Kemarin sama mana? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tapi ikhwan, insyaallah kita sebagaimana semula kita menempati masjid yang baru. Untuk melanjutkan kegiatan kita, yaitu dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menempuh dakwah ini, dakwah yang mubarakah, dakwah as-salafiyah, dakwah yang senantiasa berupaya untuk menganut, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang dimaksud dengan dakwah salafiyah. Senantiasa mengedepankan dalil. Dalil yang rajih. Dari sisi subutnya dan dilalanya. Dan perlu diperhatikan dakwah ini enggak akan berbarokah kecuali kita semuanya merendah diri kepada kebenaran, mengedepankan perkara yang al-haq dari semua perkara yang berkaitan dengan tuntutan hawa nafsu, tuntutan qaumiyah atau ashabiyah atau golongan atau yang lainnya. Dan perlu kita ketahui juga yang namanya menempuh kebenaran dan membela kebenaran tidak lepas dari rintangan-rintangan yang akan kita dapati sebagai batu sandungan dalam menempuh jalan ini. Maka kalau itu modal kita yang paling utama adalah dalam menghadapi perkara yang menjadi rintangan dalam berdakwah ini adalah bersabar dan merendah diri kepada kebenaran sebagaimana yang telah kita sampaikan. Tanpa itu semuanya kita enggak akan membawa berkah terkait dengan mulianya dakwah salafiyah ini. Dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah yang mengacu kepada pemahamannya Ahlus Sunnah, pemahaman yang telah diwariskan oleh generasi yang paling pertama dari umat ini, yaitu generasi yang hidup bersama Rasulullah SAW. Yang tiada lain itu semuanya adalah dakwah dan akidah yang pernah dijalani oleh semua para utusan Allah Subhanahu Wa Taala, semua para nabi, sampai nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harapan kita, kita wujud dalam tempat yang baru ini dalam rangka mengemban perkara yang sangat mulia ini, perkara yang agung. Dengan perkara ini tegaknya langit dan bumi, yakni tegaknya keadilan. Tegaklah dengan keadaan tersebut tegaknya langit dan bumi. Itulah dakwah yang dijalani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sebagai mukadimah yang tadi sedikit saya sampaikan, semoga menjadi bekal untuk kita melangkah dari hari ini menemani tempat yang baru sampai kita semuanya nanti mewariskan dan meninggalkan tempat ini sampai umur habis dan dilanjutkan oleh generasi yang selanjutnya. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk kita semuanya dan orang-orang yang akan melanjutkan dakwah ini semeninggal orang-orang yang pernah mengemban dakwah di sini. Itu harapan kita. Bukan untuk satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tapi sampai berakhirnya dunia ini. Ini yang kita harapkan, bukan sekedar untuk satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, setahun, dua tahun, atau sekedar seorang yang membawa dakwah ini berakhir hidupnya di dunia kemudian selesai, tidak. Tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah mengabulkan doa kita ini dan mengijabahi permintaan kita semuanya. Semoga diberikan kelanggengan di atas istiqomah bagi para generasi yang akan melanjutkan dakwah kita ini sampai berakhir dunia nanti. Ini yang kita harapkan dan ini yang kita dambakan, yang kita angan-angan, ya kan? Maka sedikit tadi yang kita sampaikan sebagai mukadimah untuk kita menempati tempat ini dan kita lanjutkan daras kita sebagaimana yang telah kita lalui berbulan-bulan, yakni melalui kitab yang berjudul Subulus Salam Syarah Nawaqidil Islam Syekh Al-Imam Al-Alim Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, yang dikumpulkan syarah ini oleh Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri. Beliau sebagai satu di antara murid-muridnya Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala yang berupaya untuk mengumpulkan dan menjadikan satu atau sebuah kitab dalam mensyarah Nawaqidul Islam yang ada 10 yang ditulis oleh siapa? Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemarin kita sampai pada halaman 198 ya. Dan sebelumnya ada sedikit talik yang kita yang tertinggal belum terbaca. Ya, Pak Aris. Halaman 197 ya. Hah? 96. Talik nomor berapa? Nomor 2. Nomor 1. Baik. Tolong perhatikan bagi ikhwah yang membawa kitab Kembali kepada halaman 196, catatan kaki nomor 1 dan nomor 2. Kemudian halaman yang selanjutnya yaitu 197 dalam catatan kaki yang juga belum kita baca. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala fi As'ilatil Jami' al-Kabir. As'ilah al-Jami' al-Kabir maksudnya beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz dikala beliau rahimahullah taala menyampaikan darasnya di Jami' al-Kabir. Jami' al-Kabir ini maksudnya adalah masjid besar yang termuat dalam kaset nomor 29 bagian alif bagian A atau sesi A. Qala rahimallahu taala abqa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ummala fi khaybar lid-darurah. Abqa yubki ibqaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiarkan para pekerja di Khaybar itu karena darurah, yakni ahlul kitab. Ahlul kitab dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sebagai para pekerja. Ini pekerjanya kaum muslimin, di mana kaum muslimin membutuhkan suatu pekerjaan yang menanganinya adalah dari ahlul kitab, yaitu di Khaybar. Perhatikan kalimat beliau lid darurah. Karena apa? Suatu perkara yang darur, yang apa? Yang sangat dibutuhkan dan mendesak. Tsumma taradahum Umaru ba'dama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ikhrajihim minal jazirah. Tsumma ini litarohi, ini setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu mengusir mereka setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintah supaya mereka ahlul kitab dikeluarkan dari al-jazirah. Kata al-jazirah maksudnya adalah jazirah al-arabiyah. Dan kalimat jazirah ini ada batas-batasnya, yakni wilayah yang disebut masuk dalam jazirah ini ada batas-batasnya. Dan ini untuk mengetahui batasnya yang pasti, kembali kepada mungkin di sana dikenal dengan Mu'jamul Buldan, untuk mengetahui batas-batas wilayah Arab dan yang keluar darinya. Wa qala fi as'ilati al-jami' al-kabir. Dan juga beliau Syekh bin Baz berkata dalam al-jami' al-kabir, yakni berupa pertanyaan yang diajukan kepada beliau dalam kaset nomor 19 bagian A. Abqal yahuda fi khaybar muddatan mu'akkatan lil harth wal filaha lil haja asyadida bisabab istighalil muslimin bil jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keleluasaan pada Yahud, orang-orang Yahudi di Khaybar muddatan muakkotah, waktu yang apa? Yang sementara. Untuk apa? Untuk lil harats, untuk bercocok tanam. Wal filaha, bertani lil hajah, karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, syadidah. Bisa babis digol oleh muslimin bil jihad, dengan sebab kaum muslimin tersibukkan dengan jihad sehingga membutuhkan kaum Yahud untuk menangani pekerjaan, yakni pertanian ini, karena sangat dibutuhkan. Bal maksud, maka yang dimaksud daripada apa yang tadi dikatakan di atas, anna hadha wa asbahahu walladhi yajuzu lil haja al muaqqata ad daruriyyah syadidah. Sesungguhnya ini dan yang semisalnya itulah yang dibolehkan karena kebutuhan yang sementara, yang mendesak, yang harus dilaksanakan. Wala yajuz at-tawassu'u wa tasahulu fi hadhil umur. Dan tidak dibolehkan tawassu' memperluas dan menggampangkan dalam perkara-perkara ini. Perhatikan di sini. Jadi bagaimana ketika kita kaum muslimin memiliki hubungan dengan kufar Alkitab? Lihat nomor 3 di atas. Salis. Lalu yang ketiga, ayusta'ana bihim liddal a'da. Perhatikan. Kufar digunakan, dipakai, diminta untuk suatu pertolongan dalam melawan musuh. Didda kafirin akhirin, untuk melawan musuh, ini kufar yang lain. Au fi masalihil muslimin, atau dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan, kebaikan kaum muslimin. Fadha minal kismil jais, minal kismil salis. Inilah bagian yang dibolehkan, bagian yang ketiga. Nah, jadi hubungan kaum muslimin dengan kufar bukan mutlak begitu saja boleh, tapi ada batasan-batasannya. Mahfum di sini? Tidak mutlak boleh berhubungan dalam perkara dunia. Kapan dibolehkan kita kaum muslimin memiliki hubungan dengan kufar atau bermuamalah dengan kufar? Ini ada batasan-batasannya. Di antaranya tadi dikatakan seperti al-Yahud dipakai oleh kaum muslimin di Khaybar waktu yang terbatas, namanya mu'akkatah, waktu yang terbatas. Lil haris, untuk sebagai pekerja bercocok tanam. Wal filaha, sama saja, bertani. Lil haja asyadidah, karena kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan sebab kaum muslimin tersibukkan dengan jihad. Mahfum? Nah. Jadi bukan mutlak begitu saja dibolehkan berhubungan dengan kufar, tapi ada batasannya. Wala yajuz tawassu'u wa tasahulu fi hadhil umur, tidak dibolehkan. Dan tidak dibolehkan memperluas dan mempergampang dalam perkara-perkara ini. Wa qala ajlahum Umaru radhiyallahu anhum wa ardah. Ajla yujli ijla, akhirnya apa? Diusir, dikeluarkan oleh Umar dari Jazatul Arab. Umar radhiyallahu anhu, dan semoga Allah meridhoinya. Bisa babi ahdasin ahdathuha wa tanfidan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhrajihim minal jazirah. Kenapa mereka diusir oleh Umar dari jazirah? Dengan sebab ahdas. Ahdas ini apa? Suatu peristiwa yang mereka bikin, yang mereka buat. Mungkin kita artikan bikin keributan, bikin permasalahan, sehingga dikeluarkan. Dan hanya, dan bukan hanya itu, tapi watanfidan, dan sebagai apa? Penerapan, pelaksanaan perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka itu dikeluarkan dari jazirah. Mahfum di sini? Kita termasuk apa ini? Termasuk perkara yang disebut dengan apa? Perkara siasa al-islami, islamiyah. Politik is Islam seperti ini. Ini termasuk bicara yang berkaitan dengan masalah politik yang ditangani oleh Islam, bagaimana sikap Islam, sikap seorang waliul amr, seorang penguasa muslim berkaitan dengan hubungan ataupun muamalah dengan kufar. Mahfum. Seperti itu. Fa naffadha hadza Umaru fi waqtihi. Naffadha yunaffidh tanfid, pelaksanaan. Maka Umar melaksanakan, menerapkan perkara ini pada waktunya beliau yang menjadi khalifah. Li'annahu tafarraga li hadzal syai' wa talat wilayatuhu bi khilafi Siddiq radhiyallahu anhu, fa inna wilayatahu kanat kasiratan wa kana masghulan bi ahli riddah. Nah, li'annahu, kenapa? Karena Umar tafarraga li hadzal syai', artinya apa? Memiliki peluang yang luas dalam mengurusi perkara ini. Dan kekuasaan beliau adalah panjang. Lain dengan, beda dengan Siddiq, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka sungguh kekuasaan beliau dulu adalah sangat pendek. Dan beliau dulu masgul tersibukkan dengan memerangi ahlu riddah, yakni orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mufhum ini. Inilah sifatnya khalifah. Sifatnya seorang penguasa yang dia menguasai kaum muslimin, penguasa muslim. Itu antara sifat-sifatnya. Dinukil dari min durusi ba'da salatil maghrib wal isya, kaset nomor 59 bagian ba. Dinukil dari durus setelah salat maghrib dan salat isya yang rutin beliau Syekh Fahdlan Bas melakukannya, atau memiliki majelis tersebut dalam kaset nomor 59 bagian ba sesi B. Ini diantara perkara yang perlu kita kenal, bagaimana sikap seorang penguasa muslim dalam menanggapi atau dalam bermuamalah dengan kufar di saat mereka memiliki kemampuan, di saat mereka memiliki kekuatan. Maka kekuatan yang ada yang dimiliki oleh penguasa maka dicurahkan untuk kepentingan Islam, untuk membentengi akidah, untuk membentengi Islam, untuk membentengi kaum muslimin, bukan untuk apa? Perkara yang sebaliknya, kaum muslimin terhinakan dengan kekuatan kufar, atau mu'amalah dengan kufar sehingga kaum muslimin terhinakan. Maka beda antara seorang penguasa yang benar-benar memiliki tanggung jawab, kekuatan, kemampuannya berupa apa? Kekuatan yang berkaitan dengan harta dan semisalnya dicurahkan, digunakan untuk kepentingan Islam, membela Islam, membela kaum muslimin, dan merendahkan dan menghinakan kufar. Ya. Maka perlu kita lihat sikap yang sebenarnya sebagaimana seorang yang harus bertanggung jawab untuk membela al-Islam. Maka dengan demikian seorang dai, ya kan, seorang alim itu pun seperti itu. Semaksimal mungkin harus benar-benar mengedepankan membelanya terhadap al-Islam daripada yang lainnya dalam semua perkara. Baik, kita lanjutkan. Syekh bin Bas melanjutkan perkataannya, nas'alullaha ay yuwaffiqa al-jami'a lima yurdihi. Beliau berdoa dan kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik untuk semuanya kita. Lima yurdi, untuk apa yang bisa meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan nomor 2 catatan kaki, al-muwalatu wal mu'adatu fil Islam li jama'atin minas syuyukh Ta'liq bin Bas. Dinukil dari sebuah kitab Muwalat wal Mu'adat fil Islam. Loyalitas dan permusuhan dalam Islam, atau kita katakan apa, pembelaan dan mencintai, dan sebaliknya itu permusuhan dalam Islam, bagaimana sikap yang seharusnya ditulis oleh jamaah minasuyukh. Artinya apa, para masyayikh banyak menulis perkara ini, diberi ta'liq oleh Syekh bin Bas. Baik. Kemudian ta'liq nomor 1 halaman 197 juga belum kita baca kemarin. Ini dari apa? Dari kalamnya Syekh bin Bas. Wa qala aidan wa amal kuffar al-harbiyun fala tajuzu musa'adatuhum bi syai'in. Dan adapun orang-orang kafir al-harbiyun, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk diperangi. Bukan mereka di atas perjanjian perdamaian antara Islam dan kaum muslimin, tapi mereka yang berhak untuk diperangi. Maka tidak dibolehkan mereka itu dibantu dengan sesuatu apapun. Bal musa'adatum 'alal muslimin min nawaqidil Islam, bahkan membantu kufar untuk memerangi kaum muslimin, ini termasuk pembatal-pembatal Islam. Liqaulillahi azza wa jal wa may tawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa antara kalian yang berwala, memberikan pertolongan, mencintai mereka, orang-orang kufar, maka sungguh siapa yang datang dari kalian tadi yang melakukan seperti itu, maka minhum, dari mereka, dari orang-orang kafir, sama-sama seperti mereka, sama-sama kafirnya. Dalam nomor 1 dan kalian lihat majmul fatawa, kumpulan fatwanya Syekh bin Baz. Bukan. Majmul fatawa. Naam, insyaallah punya Syekh bin Baz. Jilid ke-6 halaman 447-46. Qala Ibnu Taimiyah fi majmul fatawa fi kalami an ahlul fana fi tauhid ar-rububiyyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmul fatawa, kumpulan fatwanya Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Siapa yang mengumpulkan? Ibnul Qasim. Fi kalami, dalam kalamnya beliau Syekhul Islam, an ahlul fana fi tauhid ar-rububiyyah. Ahlul fana, ini adalah suatu istilah. Mereka yang disebut memiliki ahlul fana dalam tauhid ar-rububiyyah. Yakni mentoknya tauhidnya mereka adalah cuma dalam tauhid apa? Rububiyyah. Tauhid rububiyyah atau tauhid apa? Tauhid yang berkaitan dengan af'alullah. Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang diakui oleh siapa? Oleh musyrikin, kufar Quraisy, yang tidak dibantah bahkan diakui. Dan ini bukan apa, bukan tauhid yang menjadi garis pemisah antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kufar. Tauhid rububiyah bukan garis pemisah, tapi bahkan musyrikin seluruhnya juga mengakui tentang tauhid rububiyah. Dalam jilid 8 halaman 350, fahum man ghalaba kanu ma'ahu. Tengok. Orang yang habis mentok dalam menuangkan upaya dan usahanya dalam cuma sampai dalam tauhid rububiyah saja. Orang-orang ini fahum man ghalaba kanu ma'ahu. Siapa yang menang, maka mereka bersama dia. Siapa yang menang? Alul fana tadi bersama di dia. Menang londo melok, londo menang jawa melok, melok jawa. Fahum man ghalaba kanu ma'ahu. Fahum, mereka-mereka itu adalah sikapnya apa? Siapa yang menang, mereka itu bersama yang menang. Enggak peduli. Siapa yang menang ya sudah diikuti. Enggak peduli yang menang ini ahlul batil atau ahlul haq. Pokoknya yang menang diikuti. Li'anna man ghalaba kana al-qadru ma'ahu. Wal maqdur indahum wa mahbubul haq. Fa idza ghalaba al-kuffar kanu ma'ahum. Li'anna man ghalaba kana al-qadru ma'ahu. Jadi ukurannya adalah siapa yang menang. Wal maqdur indahum wa mahbubul haq. Menurut mereka, orang yang dikatakan maqdur, orang yang dikatakan dimuliakan adalah itulah yang apa? Cinta kebenaran itu. Ukurannya begitu. Jadi yang penting menang. Jadi orang yang penting banyak atau menang, ya udah itu sebagai ukuran kebenaran. Fa idza ghalabal kufar kanu ma'ahum, maka apabila kufar menang, maka ahlul fana tadi bersama mereka. Dan ini kalau kita lihat sejarah Indonesia, ya kan, bagaimana sejarah perjuangan yang ada di negeri ini, ya kan. Munafikin dari kalangan orang-orang sufi, bagaimana sikapnya? Menang londo melok londo, menang jawa melok jawa. Pokoknya yang menang siapa, ya udah itu bersama dia. Mau di sini? Nah ini yang dimaksud oleh beliau di sini. Wa idza ghalabal kuffar kanu ma'ahum, wa idza ghalabal muslimin kanu ma'ahum. Dan jika orang-orang Islam menang, ya memihak orang Islam. Wa idza kana rasul mansuran kanu mahu, dan apabila rasul itu mansur, yakni ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menang, maka kanu mahu, mereka ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ghalaba ashabuhu kanu ma'al kufar alladziina ghalabuhum. Nah, wa idza ghalaba ashabuhu kanu ma'al kufar. Tapi kalau orang-orang yang bersama mereka itu menang, maka mereka bersama kufar. Jadi siapa yang menang, dia condong ke sana. Mereka condong ke sana. Wa haula alladziina yasiluna ila hadzal hadd ghalibuhum la ya'rifu wa'idal akhirah. Dan mereka-mereka yang sampai ke batas seperti ini keadaannya, mayoritas mereka adalah tidak mengetahui ancaman akhirat. Nah, perhatikan di sini. Enggak mengetahui ancaman akhirat. Fa inna man aqarra bi wa'idil akhirah wa annahu lil kuffar lam yumkinhu ay yakuna mu'awinan lil kuffar mu'aliyan lahum alama yujibu wa'idil akhirah. Kenapa mereka tidak mengetahui dan enggak mengenal ancaman akhirat? Maka sesungguhnya orang yang mengikrarkan dengan dan mengakui dengan adanya ancaman akhirat, dan sesungguhnya ancaman itu adalah untuk kufar, maka enggak mungkin bagi dia akan menjadi penolong bagi kufar, muwalian, membela dan membantu kufar, di mana bahwasanya pertolongan terhadap kufar, bantuannya terhadap kufar ini menuntut ancaman akhirat. Perhatikan di sini. Jadi orang yang begitu keadaannya, yang tadi disindir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu dari kalangan Ahlul Fana, mentok tauhidnya adalah cuma tauhid apa? Ar-Rububiyah. Jadi sebab begitu keadaannya. Keadaannya adalah apa? Cuma kepentingan dunia. Siapa yang menang, ya sudah, itu sebagai ukuran kebenaran. Enggak ingat tentang ancaman akhirat. Sebetulnya kalau orang itu ingat tentang ancaman akhirat dan tahu tentang resiko ancaman akhirat, bukan begitu. Ya kan, seluruh dunia pun di atas suatu perkara kalau memang batil, sendirian pun berani meninggalkan tadi seluruh dunia. Sebagaimana keberadaan siapa? Abu Bakar Siddiq. Beliau ya kan enggak peduli dengan orang yang ada seluruh dunia. Di saat itu apa? Semuanya adalah membela kufur. Siapa? Seluruh dunia, seluruhnya tanpa terkecuali. Di saat itu, ya kan? Tapi saya bilang, siapa yang mengikuti Rasulullah SAW pertama kali dakwah di Mekah, ya kan? Abu Bakar dan siapa? Khadijah. Dan beberapa orang saja. Nah, di saat itu seluruh dunia dalam kondisi mengikuti kesyirikan. Tapi kalau ukurannya itu adalah mayoritas, tentunya Abu Bakar nggak akan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak akan menyambut dakwahnya beliau, enggak akan menggubris. Ini kenapa? Karena tahu tentang kebenarannya adalah lebih berharga dari seluruh apa saja yang ada di muka bumi ini. Nah, maka kalau itu kita seharusnya seperti itu. Ya. Dalam semua permasalahan, bukan kok kemudian melihat tentang banyaknya manusia, terkhusus mungkin mereka orang-orang yang menasabkan diri kepada dakwah salafiyah, walaupun penasabannya tadi bisa dipertanyakan, ya kan? Kadang ukurannya cuma apa? Kebanyakannya begini. Kebanyakan para asatidz, kebanyakan para ulama. Dan ini bukan sebagai ukuran kebenaran. Ini perlu kita ketahui, perlu kita sadari. Jadi bukan sebagaimana yang tadi diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang Ahlul Fana dalam tauhid rububiyah, yang sifatnya apa? Condong kepada jumlah mayoritas dan yang menang. Dan sekarang inilah yang laku seperti itu. Di zaman kita ini ya seperti itu. Enggak peduli benar dan salah, kalau sudah mayoritas ya sudah. Itu ukurannya. Dan ini yang selama ini dipasarkan di pertengahan dunia ini, kecuali 1-2 orang saja yang selamat. Ya. Maksud kita kalau kita katakan 1-2 orang adalah sangat sedikit. Sangat sedikit sekali dibanding dengan banyaknya manusia di muka bumi ini. Maka kalau itu kita benar-benar harus memiliki tekad yang kuat bahwasanya kebenaran itu adalah bukan ukurannya adalah jumlah mayoritas atau kedudukan suatu kelompok atau yang semisalnya, tidak, tapi ukurannya adalah kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini semuanya adalah perlu benar-benar seorang itu adalah memiliki niat yang murni untuk mendapatkan kebenaran dan untuk mengikutinya. Karena bukan semua orang yang tahu kebenaran kemudian diikuti, bukan semua orang tahu kebenaran kemudian diikuti. Banyak orang yang mengetahui al-haq tapi tidak mengikutinya. Kenapa? Karena ada beberapa penghalang. Mungkin kaumnya, ya kan? Mungkin kawannya, mungkin hartanya, kedudukannya, dan yang lainnya. Maka itu kita senantiasa minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kelapangan hati dalam mengikuti kebenaran kapan saja dan di mana saja, dan datangnya dari siapapun orangnya, bukan dipandang dari sisi apa kedudukan rendah dan tingginya seorang, tapi al-haq yang di bawah. Dan insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu sebagai taklim yang kita awali dalam tempat kita yang baru ini. Semoga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita semuanya, dan diwarisi oleh orang-orang yang akan melanjutkan, yang memiliki niat yang ikhlas, niat yang mulia, dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin.